Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad dakhala fi hadhil jumlah ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sekarang beliau penulis rahimahullah Syekh Islam Ibnu Taimiyah, setelah beliau menyebutkan tentang akidah atau usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka mendapati ayat-ayat atau hadis tentang sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimaninya, tidak mentakwilnya atau tidak menafsirkannya dan tidak membagaimanakannya dan tidak menolaknya. Mereka menetapkannya dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ini kaidah umum, kaidah umum Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kaidah diambil dari ayat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Baik, sekarang beliau mulai menyebutkan diantara penyebutan di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mulai menyebutkan nas-nas. Masya Allah ya, berurut ya. Makanya diberikan dulu kaidah supaya tidak bingung. Beliau menyebutkan dulu kaidah Ahlussunnah, dasar kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian baru beliau menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an. Beliau urutkan, sekarang beliau mulai dari Al-Qur'an dulu, kemudian nanti dari hadis-hadis. Sebab ada beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalam Al-Qur'an, hanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa qad dakhala fi hadhihi jumlah, dan telah masuk dalam jumlah atau pembahasan ini, itu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas. Jadi beliau pilih surah ini dulu. Ketika beliau mulai menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an, beliau memulai dengan surah Al-Ikhlas. Padahal banyak dalam surah-surah yang lainnya Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang sangat banyak dalam Al-Quran, tapi beliau memulai dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Allati tadilu thulutsal Quran, yang surah Al-Ikhlas ini sebanding atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Nanti akan dijelaskan kenapa bisa dibilang surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Tatkala Allah berfirman, Kul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha satu, yang maha esa, sendiri. Kul huwallahu ahad, Ahad artinya satu. Allahu Samad, dialah Allah yang Maha As-Samad. As-Samad ini banyak pengertiannya, banyak makna di dalam As-Samad. Tapi diantara makna yang sering disebutkan, yang masyhur, As-Samad bermakna penguasa, yang kepadanya lah kembali seluruh hajat-hajat manusia, seluruh keperluan manusia kepadanya lah kembali. Itu namanya As-Samad, dialah Maha As-Samad. Kalau kita terjemahkan berarti Maha Penguasa, yang Maha Berkuasa. Lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak. Yalid, beranak, tidak melahirkan. Nah, makanya kalau seorang wanita melahirkan dikatakan talida, talidu. Dalam hadis antalidal amatu rabbataha walada yalidu, melahirkan. Allah tidak melahirkan, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak memiliki orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kufu, tidak ada yang sekufu. Sudah bahasa Indonesia ya, kufu, yang sama, sebanding, setara. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sama sekali satu pun yang sebanding, sekufu dengan Allah tabarak wa taala. Ya, masya Allah, di dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sifat penetapan dan terdapat sifat penafian. Dan perlu antum ketahui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu secara umum terbagi dua. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ada yang namanya sifat tsubutiyah. Apa ini sifat tsubutiyah? Yaitu sifat yang bentuknya penetapan. Bisa? Bentuknya penetapan, seperti Allah tetapkan, sifatkan dirinya dalam Al-Quran. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Perkasa, Izzah, Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Mencintai, Al-Wadud, Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar, Maha Melihat, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran yang bentuknya penetapan. Itu namanya sifat tsubutiyah namanya. Ada juga sifat bentuknya penafian. Sifat untuk Allah tapi bentuknya Allah nafikan. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan dari dirinya seperti ya, la takhuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh sama sekali dengan rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Ini sifat juga. Ya. Tapi sifatnya bentuknya bagaimana? Bentuknya penafian, peniadaan. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Dalam surah Qaf ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi, setelah itu Allah mengatakan wa ma massana min lugub. Sama sekali kita, Allah katakan sama sekali Allah tidak tersentuh dengan rasa capek. Ini sifat. Allah tidak capek sama sekali. Ya. Bentuknya penafian. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', sama sekali Allah tidak lemah. Tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Ini juga sifat, tapi bentuknya penafian. Namanya sifat salbiyah. Salbiyah. Dan masyaallah di dalam surah Al-Ikhlas terkumpul di dalamnya dua sifat ini. Kun huwallahu ahad, ini sifat tsubutiyah, ditetapkan bahwa Allah ahad, satu. Allahu samad, Allah Maha Berkuasa, penetapan lagi. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan. Ini sifat apa? Salbiyah, penafian. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga sifat salbiyah. Allah menafikan dirinya dari kufu, tandingan, sebanding, setara dengan Allah. Makanya wajar kalau kita melihat ya, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memulai ketika menyebutkan nas-nas atau ayat-ayat tentang sifat, beliau memulai dengan surah Al-Ikhlas. Kita baca penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras. Qala rahimahullah asyarah. Syarah. Beliau mengatakan qauluhu wa qad dakhala ila akhir syuru'un fi iradin nususi bil minal kitab was sunnah al mutadamminati lima yajibul imanu bihi minal asma'i was sifat fin nafsi wal itsbat. Syekh mengatakan bahwa ucapan Ibnu Taimiyah di atas ini, kata beliau, syuru', ini beliau memulai. Ya, kata Syekh Muhammad Khalil Kharas rahimahullah, Ibnu Taimiyah katanya sudah syuru', sudah memulai. Mulai apa? Fi iradin nusus, dalam membawakan, mendatangkan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengandung di dalamnya, terkandung di dalamnya apa-apa yang wajib diimani dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dari bentuknya penafian atau penetapan. Ya. Dan ini masya Allah ya, banyak nanti ya, ayat-ayat disebutkan, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya beliau mulai di sini paling pertama, surah Al-Ikhlas. Wabtada bitilka suratil azimah, kata Syekh, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai dengan surah yang sangat agung. Kenapa? Kata Syekh, li'annaha ishtamalat min dhalika ala ma lam yashtamil alihi wairuha, sebab surah Al-Ikhlas terkandung di dalamnya perkara yang sangat besar yang tidak ada dikandung dari surah-surah yang lainnya. Bahkan di dalam hadis disahihkan oleh Syekh Albani dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, ketika ada orang yang membaca, dia mengimami kaumnya. Tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan rajulun, seorang anak muda, dia mengimami kaumnya. Setiap rakaat beliau membaca surah Al-Fatihah, membaca surah, kemudian ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Di rakaat kedua baca surah yang lain, kemudian surah Al-Ikhlas lagi, kemudian ruku. Terus seperti itu. Ya. Kemudian kaumnya mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini selalu membaca surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa kamu sering menutup rakaat dengan surah Al-Ikhlas?" Jawabannya simpel saja. Dia mengatakan, "Uhibbuha ya Rasulullah, saya mencintai surah Al-Ikhlas." Apa jawaban Nabi? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada surah Al-Ikhlas membuat kamu masuk surga. Ini dia disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Walaupun ada yang menganggapnya lemah, tapi beliau mensahihkan dan dimasukkan dalam sifat salat Nabi. Ada yang sahih dalam Bukhari Muslim semakna dengan itu, mirip maknanya tapi lafaznya berbeda, tapi maknanya sama, bahwa keutamaan, terdapat keutamaan surah Al-Ikhlas. Seperti itu maknanya, bahwa seseorang mencintai surah Al-Ikhlas maka dia masuk dalam surga. Ini keutamaan surah Al-Ikhlas. Baik, kemudian kata beliau, jadi surah Al-Ikhlas katanya terkandung di dalamnya apa-apa yang tidak dikandung, yang tidak dimiliki oleh surah-surah yang lainnya. Walihada summiyat surah Al-Ikhlas, kata Syekh Khalil Harras rahimahullah, oleh karena itu surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Sekarang belum kita tahu rahasianya kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ikhlas artinya murni, khalis. Baik, kata beliau, dinamakan surah Al-Ikhlas litajridiha tauhid min syawa'ibis syirk wal wataniyah, sebab di dalam surah Al-Ikhlas di dalamnya terdapat penyebutan tentang tauhid, murni tentang tauhid. Murni penyebutan tentang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari kekotoran atau hal-hal yang merusak dari kesyirikan dan menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa surah Al-Ikhlas terkandung dalamnya keesaan Allah Subhanahu wa taala dari awal surah sampai akhirnya. Ya. Perhatikan di awal surah sudah dikatakan kul huwallahu ahad. Ya. Katakan cuma Allah yang Maha Satu. Dialah Allah yang Maha Satu. Allahu Samad. Lam walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya bermakna apa? Allah Satu, Allah Esa, Allah Penguasa. Berarti tauhid. Ya, tauhid kan artinya satu. Warawal Imam Ahmad, beliau membawakan riwayat, kata Syekh, warawal Imam Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, fi sababi nuzuliha, dalam disebutkan dalam riwayat ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab tentang sebab turunnya ayat ini. Ya. Tentang sebab turunnya ayat ini. Annal musyrikin qalu ya Muhammad unsub lana rabbak. Dari orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, orang musyrik mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak. Sifatkan kepada kami Rabbmu. Ya, siapa itu Rabbmu? Sifatkan kepada kami. Bagaimana sifatnya? Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Ketika itu Allah pun menurunkan ayatnya, surahnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini. Dan dimaklumi bahwa surah-surah dalam Al-Quran itu ada yang memang memiliki sebab turun, dan ada yang turun dengan sendirinya, tidak ada sebabnya. Seperti misalnya dalam hadis ketika turunnya surah Inna a'tayna kal kautsar, itu tidak ada sebabnya. Nabi sedang duduk, nah, tiba-tiba beliau menundukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tadi? Nabi mengatakan turun ayat Inna a'tayna kal kautsar. Tidak ada sebabnya langsung turun. Ya, ada sebagian surah, sebagian ayat turun memiliki sebab turun. Ya. Turun. Seperti surah misalnya Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ya, itu turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang orang-orang Quraisy, ya. Keluarganya beliau, beliau kumpulkan. Kemudian beliau berteriak dengan suara yang keras, "Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Berdiri Abu Lahab. Ya. Dia mengatakan, oh ternyata kamu kumpulkan kita cuma gara-gara ini. Ya. Sebabkan karena mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau dia. Keluar dia. Pergi. Tabban laka ya Muhammad. Dia mengatakan, celaka kamu ya Muhammad. Celaka kamu. Turunlah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Ya. Dan masih banyak ya surah-surah atau ayat-ayat yang disebutkan sebab turunnya. Dan kitab yang paling bagus yang mengumpulkan tentang kisah yang sahih tentang sebab turunnya ayat adalah kitab ya, Syekh Muqbil rahimahallahu ta'ala, Al-Allamatul Yamaniyah, Al-Muhadithul Kabir rahimahallahu ta'ala. Beliau punya kitab Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul, Sahih Al-Musnad, tentang kisah turunnya ayat. Ya, walaupun ada yang mendahului beliau seperti Imam Suyuti, tapi Imam Suyuti ya ma'ruf ya, pembawa apa, pemungut kayu bakar di malam hari, julukannya Hatibul Lain. Apa itu maksudnya pengambil kayu bakar di malam hari? Biar sahih dhaif diambil semua. Orang kayu bakar, cari kayu bakar di malam hari biar ular diangkut. Dia enggak tahu kira kayu bakar ular diambil. Ya. Imam Suyuti rahimahullah ma'ruf. Beliau punya kitab juga Sahih Musnad, apa? Beliau punya kitab Asbabun Nuzul. Tapi subhanallah, Syekh Muqbil datang rahimahullah mengumpulkan yang sahih. Ya, Sahih Musnad fi Asbabin Nuzul. Itu bagus, bukunya sangat bagus ya. Beliau rahimahullah, beliau menyebutkan surah dari awal, ya, semua surah-surah yang sahih yang memang memiliki sebab turun. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jadi ini sebab turunnya, tapi hadisnya ini ada permasalahan dalam sanadnya. Oleh karena itu sebagian ulama menganggapnya lemah hadis ini tentang kisah turun, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Kata beliau rahimahullah, wa qad tsabata fi sahih anna ta'dilu tsulutsal Qur'an. Kata beliau telah sabit, telah sahih hadis mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini sebanding setara dengan Al-Qur'an. Sepertiga Al-Quran, maafkan, sebanding atau setara dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam matan. Nah, apa sebabnya? Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Kata beliau, wa qad ikhtalafal ulama fi ta'wili dzalika al-aqwal, kata Syekh, bahwa para ulama berselisih tentang menentukan alasan kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan sebanding atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Kata beliau, wa aqrabuha, dan yang paling dekatnya, yang mungkin kita katakan yang paling dekat dengan kebenaran mungkin, adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau riwayatkan dari Abul Abbas, gurunya, wa hasilu, yang kesimpulannya, dan ini juga semena dengan ucapan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, bahwa annal Qur'anul Karim ishtamal ala thalathati maqasid asasiyah. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas sebanding dengan setara dengan sepertiga Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu, seluruh Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu tidak lepas dari tiga perkara. Tidak lepas, tidak keluar dari tiga perkara asasiyah, landasan, asas. Yang pertama, awwaluha al-awamir wan nawahi al-mutadammina lil ahkam wasyara'i al-amaliyah allati hiya mawdu'u ilmi al-fiqh wal akhlaq. Masyaallah. Yang pertama, bagian pertama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terdiri dari perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya hukum-hukum syariat, amaliyah yang diamalkan. Ya. Yang di dalamnya lah terdapat fikih dan akhlak. Ini satu. Coba buka Al-Qur'an. Ini kan perintah di situ. Ada dapat perintah. Ya. Tentang di situlah hukum-hukum fikih, salat, zakat, puasa, akhlak. Ya. Perintah tentang, perintah untuk bersabar, perintah untuk mengambil rasa maaf, perintah untuk terus. Yang jelas perintah. Ya. Demikian pula larangan, larangan berbuat kesyirikan, larangan larangan berdurhaka kepada kedua orang tua, ya. Larangan berdusta, larangan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dalam Al-Qur'an, yang jelas ya, perintah dan larangan, di dalamnya lah hukum-hukum. Kemudian yang kedua, ats-tsaniha. Dua pertiga, sepertiganya lagi Al-Qur'an, al-qisas wal akhbar, kisah-kisah dan khabar-khabar. Al-mutadammina, yang terkandung di dalamnya li ahwalir rusul, keadaan-keadaan para rasul alaihi wassalatu wassalam ma umamihim, keadaan mereka dan umatnya. Wa anwa'il halak, dan jenis-jenis kebinasaan allati haqat bil mukadzibin, yang berhak didapati oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan rasul, al mukadzibina lahum, yang mendustakan rasul. Wa ahwalil wa'di wal wa'id wa tafasilith thawabi wal iqab, ya, dan keadaan-keadaan ancaman-ancaman Allah dan janji-janji Allah dan rincian balasan dan siksaan Allah. Berarti sudah 2/3. Yang pertama, perintah dan larangan. Di dalamnya lihat sini hukum fikih semuanya. Kemudian yang kedua, tentang keadaan umat-umat sebelum Rasulullah SAW, tentang keadaan para nabi dan rasul Allah. Kemudian keadaan bagaimana orang-orang yang mendustai rasul mereka, Allah siksa. Ya, ya. Tidak lepas dari ini. Sepertiganya, wasalifuha, yang sepertiga lagi, ilmu tauhid, tentang tauhid. Maka kalau kita buka ayat, ayat apa saja pasti tidak lepas dari tiga perkara ini. Sebab Al-Quran ya, tiga. Tentang tauhid yang ketiga, wa ma yajibu 'alal ibadi min ma'rifatillah bi asma'ihi wa sifatihi wa hadha huwa asyrafu thalatha. Yang ketiga ini tentang tauhid. Al-Quran itu terdiri dari tauhid. Dan apa-apa yang wajib untuk hamba dari mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan inilah yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung dari yang ya, dua yang lainnya. Dari ketiga perkara ini, yang paling agung adalah yang ketiga. Jelas sudah tergambar kenapa Al-Ikhlas dikatakan seperti Al-Quran. Berarti surah Al-Ikhlas semuanya tentang tauhid. Berarti yang ketiga, berarti pas kalau kita katakan dia seperti Al-Quran. Karena dari awal surah Al-Ikhlas sampai terakhir tentang tauhid, sementara Al-Quran sepertiganya tauhid. Berarti Al-Ikhlas seperti Al-Quran. Berarti kalau mau khatam Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Hah? Tidak ya? beda pahalanya. Walaupun dikatakan dalam hadis yang sahih, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan 3 Al-Qur'an. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih. Tapi apakah dikatakan bagi mengulangi 3 kali sama pahalanya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an? Ya, jelas tentu tidak. Hanya itu mimbab keutamaannya disebut, keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya, seakan-akan seperti 3 Al-Qur'an. Ya, sama misalnya kata Nabi SAW, ini mirip ya, siapa yang umroh di bulan Ramadan sama pahalanya berhaji bersama saya. Oh, berarti kalau umroh Ramadan sudah tidak usah haji lagi? Ya tidak, ya, itu belum haji wajib. Ya. Apakah sama pahalanya sebanding orang yang beda ya? Ini haji wajib, ini sunnah. Ya, beda pahala wajib dengan sunnah. Tapi itu menjelaskan keutamaannya, saking besarnya keutamaannya orang yang umroh di bulan Ramadan. Ya. Baik, itu seperti itu, mirip. Baik. Jadi sudah terjawab, dan ini pendapat yang kata beliau akrab, lebih dekat. Ya, walaupun ada alasan yang lainnya, ulama mengatakan, ya, kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas sebanding dengan ya, seperti Al-Quran, tapi ini yang lebih dekat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim alaihima rahmatullah. Berkata kata beliau, walamma kanat suratul ikhlas qad tadammanat usul hadzal ilmi washtamalat alayhi ijmalan sahha ay yuqal inna ta'dilu thulutsal Quran. Ya, sekarang beliau mengatakan, kata Syekh, tatkala surah Al-Ikhlas katanya terkandung di dalamnya usul, landasan ilmu ini, itu ilmu tauhid, berarti diambil sepertiganya. Washtamalat alaihi ijmalan, dan surah Al-Ikhlas ini terkandung di dalamnya tauhid secara mujmal, secara umum. Ya. Kalau kita melihat secara umum konteks surah dari awal sampai akhir tentang tauhid, maka kata beliau sahha ayyuqal, di sanalah benar untuk kita katakan dia surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Cocok untuk kita katakan sepertiga Al-Qur'an. Wa amma kaifa syamalat hadhihi suratu ala ulumi tauhid kulliha wa tadammanatil usul allati hiya majmu'u tauhid al-ilmi wal i'tiqadi fanaqul. Beliau mengatakan adapun ya, kenapa kita katakan ya, sudah disebutkan ya, kenapa kita katakan beliau kenapa kita katakan surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, sudah disebut. Sebab Al-Qur'an terdiri dari 3. Ya, satunya ini tauhid. Nah, sekarang pertanyaan kedua kata beliau, bagaimana kalau kita katakan ya, kenapa bisa surah Al-Ikhlas ini terkandung di dalamnya semua tauhid? Dan terkandung di dalamnya semua tentang tauhid al-ilmi wal i'tiqadi, tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Ini nama lain. Tauhid, tauhid al-ilmi yaitu tauhid rububiyah, dan tauhid al-i'tiqadi, tauhid al-asma wa sifat. Ini nama lain, penamaan. Maka jawabannya kata beliau, fanaqul inna qawlahu. Nah, ini beliau rinci berarti ayatnya. Beliau sudah menjelaskan tafsirnya ayatnya. Supaya kita bisa menjawab kalau ada yang tanya, kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan semua berisi tentang tauhid? Ya, jawabannya, ya, perhatikan kata beliau, jawabannya inna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Beliau mengatakan maksudnya dallat ala nafsi syarik min kulli wajhin fi dzat wa sifat. Masya Allah, dalam sekali maknanya ini. Beliau mengatakan bahwa kalimat Allahu ahad, ahad kan artinya satu. Allah mengatakan Allahu ahad, kata beliau ini terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa Allah nafikan dari dirinya penafian syarik yang mirip tandingan dari Allah Subhanahu wa taala min kulli wajhin, dari segala sisi, baik dalam zatnya dan sifatnya. Paham maksudnya? Jadi bukan cuma zatnya saja yang beda. Bukan cuma zatnya saja yang beda dengan makhluk. Sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka yakin, sepakat mereka bahwa zat Allah beda dengan zat makhluk. Ya. Tapi sifatnya sama. Padahal mereka sudah yakini bahwa zat Allah, dirinya Allah dengan makhluk beda. Sebab mereka yakini, sepakat mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah bahwa pencipta lain dengan yang dicipta. Ketika sifat, mereka samakan. Makanya mereka tolak sifat. Tangannya Allah ditolak. Kenapa? Oh, jangan. Sebab kalau ditetapkan tangan sama dengan tangannya makhluk. Padahal mereka meyakini zat Allah lain dengan zat makhluk, berbeda pencipta dan yang dicipta. Padahal kaidah mengatakan, kaidah al-sunnah, bahwa berbicara tentang sifat ini cabang dari pembicaraan tentang pembicaraan tentang zat. Pembicaraan tentang sifat ini cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita katakan zat Allah berbeda dengan zat makhluk, berarti keharusannya apa? Sifatnya berbeda dengan sifatnya makhluk. Sebab zatnya berbeda. Zatnya berbeda. Nah, Allahu Ahad ini penafian tandingan, serupa, penyerupaan dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi zatnya dan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya. Wafil af'al, demikian pula dalam perbuatannya. Inilah tauhid rububiyah. Masya Allah, berarti kalimat Allahu Ahad saja sudah terkandung dalamnya tiga sifat. Terkandung dalamnya tiga tauhid. Terkandung dalamnya tiga tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Padahal baru kalimat Allahu Ahad. Allahu Ahad, Allah itu satu. Satu dalam apa? Perbuatannya. Tidak ada yang menemani Allah, tidak ada yang bantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walam takun lahu sahibah. Allah itu tidak memiliki teman, bantuan ketika berbuat. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji, tumbuh pohon yang subur, berbuah yang lebat sendiri Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah itu. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walam takullahu sahibah, tidak ada teman bantuan. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Inilah tauhid rububiyah. Inilah masuk dalam kandungan ayat ini, Ahad Allah. Allah Ahad dalam apa? Sembahan. Peribadatan, hanya Allah yang disembah. Yang lain tidak diserahkan kepadanya ibadah, hanya kepada Allah saja. Berarti Allah Ahad. Yang ketiga, Allah Ahad dalam nama-nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Bukan berarti cuma Allah yang bernama, cuma Allah yang mendengar, cuma Allah yang melihat. Tidak, makhluknya juga mendengar, melihat. Tapi apa yang dimaksud Ahad? Hah? Sifatnya, hakikatnya. Kalau namanya ya sama. Makhluk manusia juga mendengar, manusia juga melihat, manusia juga punya tangan, manusia juga punya kaki. Tapi bentuknya, hakikatnya tidak sama. Berarti Allah Ahad juga, ya kan? Cuma Allah yang mendengar dengan pendengaran sempurna, di atas kesempurnaan. Manusia mendengar juga, tapi kurang pendengarannya. Itu pun ada yang setengah-setengah mendengar. Nanti berbisik baru dengar. Berapa meter tidak dengar. Allah Subhanahu wa taala tidak. Lihat misalnya ketika dalam surah Al-Mujadalah, ketika seorang wanita yang dikatakan oleh suaminya, dizihar oleh suaminya, kamu seperti punggung ibuku, dizihar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ada di kamar. Aisyah mengatakan, saya di dalam kamar tapi saya dengar. Mereka berbincang-bincang. Perempuan ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang ucapan suaminya. Perempuan ini namanya Khawla bintu Tha'lab. Aisyah mengatakan, saya tidak dengar. Allah menurunkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Turun ayat dalam surah Al-Mujadilah. Allah telah mendengar ucapan wanita itu kepada Nabi SAW ketika dia mengeluhkan tentang suaminya. Wallahu yasma'u tahawarukuma. Allah tekankan lagi, Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Padahal Aisyah di situ tidak dengar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya, ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maka kalimat Allahu Ahad terkandung dalamnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala dari tiga tauhid itu. Rubiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Masya Allah, baru Allah Ahad sudah kita bisa katakan ta'dil tulis Al-Quran. Baru Allah Ahad. kama dalat ala tafarrudi subhanahu bil azamati wal kamal wal majdi wal jalal wal kibriya wa li hadza la yutlaqu lafdhu ahad fil isbat illa ala Allah azza wa jalla wa huwa ablaqu min wahid. Kata beliau sebagaimana terkandung di dalamnya itu kalimat ahad, Allahu ahad, terkandung di dalamnya ya keagungan azamah, keagungan Allah, kebesaran Allah ya. Kenapa ada yang bisa sebutkan kenapa dalam Allahu ahad terkandung kebesaran Allah, keagungan Allah ya. Siapa bisa dari kalimat Allahu ahad kita ambil ya faedah bahwa terdapat kebesaran dan keagungan Allah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ilmu seperti ini, ini sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu lawazim, ilmu talazum minas sifat. Dari jadi di dalam ilmu nama-nama dan sifat Allah itu ada namanya ilmu lawazim. Apa maksudnya itu, Ustaz? Dari satu nama, dari satu nama kita bisa mengambil, atau dari satu sifat kita bisa mengambil, muncul dari situ sifat-sifat Allah yang lain. Sebab nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Saya bisa contohkan ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayah. Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Atau kita ambil satu sifat, Allah Subhanahu wa taala Maha As-Sami', Maha Mendengar. Maha Mendengar. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Qur'an wa huwa As-Sami'ul Basir, Allah Maha Mendengar. Baik, nama Allah sekarang As-Sami', ini nama. Di dalamnya terkandung sifat apa? Pendengar, pendengaran, Allah mendengar. Baik, di dalam sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Mendengar, berarti kita ambil sifat di situ, berarti Allah itu Maha Hidup. Tanpa kita ya, tanpa melihat dalil, dalil yang ada bahwa Allah menyebutkan, mensifatkan dirinya dengan Maha Hidup. Cukup dari sini saja kita sudah bisa mensifatkan berarti Allah, Allah Maha Hidup. Kenapa? Sebab kalau tidak hidup tidak bisa mendengar. Ini tidak. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar, berarti kita ambil satu sifat juga. Dari keharusan sifat pendengaran berarti Allah Maha Hidup. Kenapa? Ya, kalau orang, kalau zat itu mati, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendengar. Berarti ya, dari sifat As-Sami', Allah Maha Mendengar, berarti Allah itu Maha Hidup. Maha Maha Hidup. Makanya kebatilannya orang pergi berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ya kan? Kenapa? Orang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Memang cara mendengar doa. Diminta ya Allah, ya diminta wali, sebut nama wali, sebut nama-namanya wali-wali, panggil. Tidak mendengar padahal ya, sudah meninggal. Baik, kata Syekh di sini kalimat Allahu Ahad terdapat sifat al-azamah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, besar Allah Subhanahu wa taala, azamah. Iya, maha perkasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, sebab Allah mengatakan dirinya satu, Allahu Ahad. Sementara kalau kita melihat sangat banyak perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Banyak sekali. Iya. Memberikan penghidupan, memberikan rezeki kepada hambanya. Tapi Allah mengatakan Allah sendirian mengatur semuanya. Berarti Allah apa? Allah Maha Besar, Allah Allah Maha Perkasa berarti, Maha Kuat. Ya. Makanya beliau mengatakan di dalam Allahu Ahad terdapat al-Azamah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wal kamal, kesempurnaan Allah, wal majd, pujian Allah Subhanahu wa taala, wal jalal, kemuliaan, wal kibriya, ya, kesombongan, maha besar. Oleh karena itu walihada la yutlaqu lafdhu ahad, oleh karena itu tidak dikatakan, tidak dipakai kalimat ahad ini dalam menetapkan sesuatu kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kurang tepat. Kurang tepat. Betul tidak bahwa ahad cuma untuk Allah? Boleh mengatakan di sini bahwa oleh karena itu tidak dipakai kalimat ahad untuk menetapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, selain untuk Allah saja. Hah? Ada hari yaumul ahad. Yaumul ahad. Oh, berarti tidak boleh mengatakan yaumul ahad. Tidak ya? Tidak. Ini kurang tepat ucapan beliau bahwa katanya tidak boleh kita katakan ahad kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an au jaa ahadum minkum minal ghaib itu ada disebut ahad. Ya. Nah, kalau yang kedua ini benar ucapan beliau. Beliau mengatakan wa huwa ablagu min wahid, dan ahad ini lebih dalam maknanya, lebih bagus maknanya, lebih bagus dalam menetapkan dibanding dengan kalimat wahid. Ahad apa artinya? Satu, wahid satu. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak mengatakan kul huwallahu wahid? Katakanlah di Allah yang maha satu. Kenapa? Kenapa Allah menggunakan kalimat ahad? Sebab kalimat ahad itu lebih dalam maknanya daripada wahid. Seperti ya, saya contohkan penggunaan dalam bahasa Arab. Zaidun la yuqawimuhu wahid. Zaidun la yuqawimuhu wahid. Zaid ya, tidak ada samanya. Tidak ada bisa mengalahkan Zaid ya. Tidak setara Zaid dengan satu wahid. Dengan kalimat Zaidun la yuqawimuhu ahadun, Zaid tidak sama atau tidak sebanding dengan wahid atau tidak sebanding dengan ahad. Lebih dalam kalimat yang kedua ahad, maksudnya apa? Zaid tidak sebanding dengan ahad siapapun. Tidak ada yang sama dengan Zaid. Tidak ada sebanding dengan Zaid. Zaid yang paling atas, yang lain di bawah. Bandingkan dengan kalimat yang kedua tadi. Kalimat yang pertama, Zaid la yuqawimuhu wahid. Tidak ada satu yang setara dengan Zaid. Itu maknanya kalau kita katakan wahid. Berarti ya, tidak menutup kemungkinan berarti ada dua, tiga yang setara dengan Zaid. Sebab dinafikan hanya angka satu saja. Tapi kalau pakai ahad, betul-betul sama sekali tidak ada. Jangankan ya, satu. Satu saja tidak ada, apalagi dua, tiga dan seterusnya. Nah ini maksudnya, beliau mengatakan ablag minang wahid, ablag min wahid. Kalimat ahad itu lebih dalam maknanya daripada kata wahid. Baik, itu Allahu ahad. Allahu samad, kata beliau, wa qulu Allahu samad qad fassaraha Ibnu Abbas biqoulihi. Qad fassara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biqoulihi as-sayyidu alladhi kamula fi su'dadi wasy-syarifu alladhi kamula fi syarafi wal-'azimu alladhi qad kamula fi 'azmati. Kata beliau Allahu samad. Apa artinya samad? Kata beliau as-samad telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Somad adalah as-sayyid, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang sempurna kekuasaannya, yang sempurna kekuasaannya. Ya, makanya Nabi mengatakan ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Dari kata sayyid, kata Nabi, sayalah pimpinan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidaklah kesombongan di dalamnya. Apa makna sayyid di situ? Sayyid yang paling atas. Pimpinan. Jelas ya? Ini makna somat. Makna somat Ibnu Abbas mengatakan as-sayyid, yang maha berkuasa, yang maha tinggi, yang sempurna kekuasaannya. As-Samad juga bermakna syarif, alladzi kamula fi syarafi, yang maha mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal azim, yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Wal halim, alladzi qad kamula fi hilmi, yang maha lembut, maha sempurna kelembutannya. Wal ghani, As-Samad bermakna ghani juga, kaya, yang maha sempurna kekayaannya, yang tidak butuh kepada siapapun. Wal jabbar, alladzi qad kamula fi jabaruti, As-Samad juga bermakna jabbar, penguasa, yang maha perkasa, jabbar, yang sempurna dalam keperkasaannya. Wal alim, somat itu bermakna al alim, yang maha berilmu, mengetahui. Alladzi qad kamula fi ilmi, yang telah sempurna keilmuannya. Wal hakim, alladzi qad kamula fi hikmati, somat itu bermakna al hakim, maha bijaksana, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, hikmah, yang sempurna ke ya, bijaksanaannya. Wahyu Allah di kau dekamulah fi anwa'i syaraf wa su'dad. Somat adalah dialah yang sempurna dari segala sisi kemuliaan dan kekuasaannya. wa huwa Allahu azza wa jalla hadhihi sifatu la tambagi illa lahu laisa lahu kufun wa laisa kamitsli syai. Kata Ibnu Abbas bahwa inilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang pantas disifatkan dengan sifat tersebut kecuali Dia, yaitu Allah laisa lahu kuf, yang tidak ada sebanding tandingan untuk Allah, wa laisa kamitsli syai, dan tiada yang serupa yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan kata As-Samad, nama Allah As-Samad. Jadi luas maknanya Somad ya. Kesimpulannya kalau kita terjemahkan misalnya Allahu Somad, Allah Maha Perkasa, boleh. Ya. Allah Maha Mulia, bisa. Ya. Itu termasuk makna As-Somad. Wa qad fusira Somad aidan. Itu menurut Ibnu Abbas, tapi ini asar dari Ibnu Abbas, ini dari sisi periwayatan lemah ya, tidak kuat. Ya. Kata beliau, wa qad fusira Somad. As-Somad juga ditafsirkan dengan alladzi la jawfa lahu, yang tidak ada tenggorokan. Ini salah satu penafsirannya. As-Somad adalah yang tidak memiliki tenggorokan. Somad. La jawfa lahu, tidak ada tenggorokannya. Sebagaimana malaikat juga tidak ada tenggorokannya. Kenapa malaikat tidak ada tenggorokannya? Kenapa? Sebab malaikat tidak makan dan tidak minum. Baik. Wa bi annahu alladhi tasmudu ilayhi al-khalifah. Ada juga menafsirkan Somad adalah, Somad artinya kepadanya lah kembali semua makhluk. Kulluha, semuanya makhluk butuh dengannya. Semua makhluk ya, berhajat dengannya. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna Somad. Taksuruhu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha. Semua makhluk menginginkan, maksudkan semua hajat-hajat mereka dan keinginan mereka, keperluan mereka kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah As-Samad. Ya. Tidak bertentangan dengan penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan apa dalam hadis tadi? Somad yang Maha Berkuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Besar, ya sama. Dengan penafsiran yang ketiga, Somad katanya, Somad adalah dialah, kepadanya lah kembali semua hajat-hajat manusia, keperluan manusia kepadanya kembali. Berarti Maha Berkuasa, berarti Maha Berkuasa. Fa isbatul ahadiyya lillah tadumma nafsial musyarikah musyarakati wal mumatsalah. Kata beliau, penetapan ahadiyah Allah, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalamnya penafian tandingan dan penyerupaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mensifatkan dirinya dengan Allahu Ahad, ya. Allahu Ahad, Allah satu, berarti tidak ada yang sama. Berarti kalau ada samanya berarti dua, ada lagi samanya yang lain berarti tiga. Tapi Allah mengatakan Allahu Ahad, Allah cuma satu, tidak ada yang serupa dengannya. Jelasnya itu mana yang sangat dalam dalam sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Dan ini dari mana, dari nama Allah Al-Ahad. Makanya boleh kita menamakan ada orang namanya Abdul Ahad, ya itu boleh. Sebab Ahad nama Allah. Ahad, Al-Ahad. Ya. Kalau Wahid nama Allah tidak? Wahid. Hah? Ahad ya nama Allah. Dan ini Allah Ahad. Allah itu Ahad. Berarti boleh bernama dengan Abdul Ahad. Sekarang Wahid, sifat Allah tidak atau nama Allah tidak? Hah? Wahid. Satu. Jadi? Hah? Nama Allah tidak? Saya bilang tidak. Angkat tangan coba. Hah? Saya mengatakan iya, angkat tangan. Beri tawakuf berarti. Wahuwal wahidul qahar dalam Al-Quran. Makanya ada orang namanya Abdul Wahid. Ahad dan Wahid kedua nama Allah Subhanahu wa taala. Wahuwal wahidul qahar, dialah Allah yang Maha Wahid. Namanya Allah Al-Wahid. Coba buka di mushaf-mushaf Indonesia itu di depan ada Al-Wahid situ. Al-Wahid, Al-Ahad ada. Baik, cukup dulu. Kita cukupkan. Subhanallahi. Allahu Akbar.